اس وقت ہم نظام جماعت کے حوالہ سے گفتگو کرتے ہیں. Kita akan berdiskusi masalah nizam jemaat. دو موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. Kita sudah berbicara berkenaan dengan dua tema kemarin. ایک حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت ہے. Pertama adalah pengutusan Hadrat Masih Maud alaihi salam. Aur dusra nizam-e khilafat hai. Yang kedua nizam khilafat. Nizam-e khilafat ke baad jamaat mein ek bahut hi aham idara nizam-e shura ka hai. Setelah nizam khilafat, di dalam jemaat ini ada satu nizam yang sangat penting yaitu nizam syura. Allah Taala ne Quran Kareem mein iski taraf ishara farmaya hai. Di dalam Al-Quran tengah diisyarahkan akan nizam tersebut. Firmanya wa amruhum syura bainahum. Wa amruhum syura bainahum. Ke mu'minin ke kaam aapas mein baham musyawarat se tay karte hain. Yani orang-orang mukmin satu sama lain bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Isi tarah ek aur jagah Rasul Karim sallallahu alaihi wasallam ko مخاطب کر کے فرمایا. Begitu juga dalam tempat lain Allah Taala berfirman kepada Rasulullah, شاورهم في الامر. وشاورهم في الامر. کہ اے رسول تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ معاملات میں مشورہ کر لیا تھا. یعنی وہی رسول ketika berurusan dengan kaummu kamu pun bermusyawarahlah. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ کے ساتھ مشورہ کیا. Kita lihat di dalam sejarah Rasulullah SAW di dalam berbagai kesempatan pernah melaksanakan musyawarah dengan para sahabat. مثلاً کوئی بتا سکتا ہے کوئی مثال. Ada yang bisa memberitahukan contohnya? آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی ہو. احد درست ہے. احد ہے اور خندق درست ہے. اور کوئی مثال. بدر. دونوں جو مثالیں ہیں دونوں ٹھیک ہیں. اس کے علاوہ اور مثالیں بھی موجود ہیں. مسیح ادھر لگی سلکان ادھر مثال بند. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی اس حوالے سے مشاورت کی. Ketika berhijrah pun Rasul bermusyawarah dengan Hazrat Abu Bakar. Memindahkan Hajar Aswad. Hajar Aswad. Shift کرنے کے. کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشاورت تھی لیکن دراصل وہ حضور کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلہ تھا مشورہ نہیں تھا. Bisa dikatakan musyawarah juga tapi menurut hemat saya itu adalah keputusan Rasulullah. Yang lebih tepat. ایک اور موقع بھی مشاورت کا ہمیں ملتا ہے جس میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے مشورہ کی. Satu lagi dalam riwayat Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم bermusyawarah dengan istri beliau. Kisi کو کچھ یاد آیا؟ Ada yang ingat? Dalam event apa? جی dalam peristiwa apa? Haji. Hujjatul Wida. Sorry. Dalam apa itu? Perjanjian Hudaybiyah ya? Bilkul durust. Betul sekali. Sulah Hudaybiyah ke mauka par Hazur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne jab ye faisla farmaya ki hum is saal haj nahi karenge aur yahi apni qurbaniyan zibah kar denge. Ketika Rasul bersabda Hudaybiyah bahwa tahun ini kita tidak akan naik haji. Kita akan sembelih hewan kurban. To agle saal hum haj ke liye aayenge. Tahun depan kita akan haji. Jab ye faisla ya ye baat sahabat tak pahunchi. Ketika keputusan ini sampai di telinga para sahabat, to sahaba bahut ghamgin hue. Sahabat sangat sedih sekali mendengarnya. Aur dan sahaba bahut ghamgin hue aur unhone بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ ماننے سے انکار کیا. Nampaknya para sahabat kurang suka gitu ya, tidak kurang mengingkari keputusan itu nampaknya padahal. اس بات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو bahut taklif mehsus hui. Melihat hal itu, Rasulullah SAW sangat larut dalam kesedihan. Is mauka par huzur ne apni ahliya se mashwara kiya ki mujhe kya karna chahiye. Pada kesempatan itu, Huzur meminta nasihat, musyawarah dari istri beliau. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Unhone Huzur ko mashwara diya ki aapke sahaba har hal mein aapki itaat karne wale hain. Unhone aapke kisi hukm maanne se inkaar nahi kiya. Istri beliau menasihati bahwa sahabat Huzur ini setiap saat adalah orang yang selalu taat kepada Huzur. Mereka tidak mengingkari manapun perintah Huzur. Wo shadid gham ki halat mein hai aur kuch baat ko samajh nahi rahe. Mereka sedang larut dalam kesedihan, para sahabat ini, dan tidak faham apa-apa dalam hal ini. Warna ye mungkin nahi ki wo aapki itaat se zara barabar bhi idhar udhar hon. Enggak mungkin sahabat ini tidak taat kepada Huzur walaupun hanya sedikit saja. To aap is tarah karein ke aap unko kuch na kahein aur apni qurbani yahan zibah kar dein. Tuan tidak perlu bilang apa-apa kepada para sahabat, silakan saja tuan sembelih hewan kurban. Chunanchye Huzur sallallahu alaihi wa alihi wasallam ne is mashwara par amal karte hue apni qurbani usi jagah par kar di. Lalu Huzur mengamalkan saran musyawarah dari istri beliau itu dan menyembelih hewan kurbannya. Jaise hi Huzur ne ye kiya to Huzur ki sunnat par amal karte hue tamam sahaba ne bhi apni qurbaniyan wahin zibah kar di. Setelah melakukan penyembelihan itu, Huzur, seketika itu pula para sahabat beramai-ramai mengikuti apa yang Huzur lakukan, menyembelih hewan-hewannya masing-masing. Chunanchye isi tarah ke waqiat hame Hazrat Aqdas Masih Maud alaihi salatu wassalam ki zindagi mein bhi milte hain. Kita pun menjumpai riwayat yang seperti ini dalam kehidupan Hazrat Masih Maud alaihi salam. Ke Huzur apne sahaba se mashwara kiya karte the. Huzur selalu meminta Huzur alaihi salam meminta musyawarah dari para sahabat beliau. Agar koi fiqi masla hota to Hazrat Sayyid Sarwar Shah sahib aur Hazrat Maulvi Hakim Nuruddin sahib se karte. Jika ada masalah fiqi, Huzur meminta musyawarah dari Hadrat Sarwar Sahib, Sarwar Shah sahib dan Maulana Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu. Agar adab ke hawale se, literature ke hawale se koi mashwara karna hota to Hazrat Mir Nasir Nawab sahib se baat karte. Jika berkenaan dengan literatur, Huzur meminta musyawarah dari Hadrat Mir Nasir Nawab. Balki ghar ke chote-chote kamon ke liye bhi mashwara karte. Bahkan dalam urusan hal-hal rumah tangga yang sifatnya ringan saja, Huzur biasa meminta musyawarah. Maslan ghar mein agar koi tamir karni hai to us hawale se bhi mashwara karte. Misalnya jika ingin melakukan pembangunan, penambahan bangunan di rumah, itu pun Huzur meminta musyawarah. Ghar ka koi kaam hota to Huzur Hazrat Amma Jan se mashwara karte. Jika ada permasalahan rumah tangga, Huzur biasa meminta musyawarah dari Hadrat Amma Jan. Aur yahi tariq Rasul Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka tha. Ini juga yang merupakan cara dari Huzur sallallahu alaihi wasallam. Jaisa ke ek hadis mein ye zikr milta hai, sebagaimana dalam hadis dikatakan, sahabi bayan karte hain, sahabat meriwayatkan ke humne Rasul Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam se zyada kisi shakhs ko mashwara karte hue nahi dekha. Kami tidak pernah melihat orang lain yang lebih banyak meminta musyawarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. फिर जिस तरह आ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद आपके खुलाफा ने मशवरत का यह सिलसिला जारी रखा. Begitu juga setelah kewafatan Rasulullah SAW, para khulafa rasyidin pun melakukan hal yang sama. इसी तरह हजरत अकरस मसीह माऊद अलैहि वसल्लम के बाद आपके खुलाफा ने भी यह सिलसिला जारी रखा और अभी तक जारी है और इंशाल्लाह आइंदा भी जारी रहेगा. Begitu juga setelah kewafatan Hazrat Masih Maud alaihi salam, para khulafa al-Masih pun sama meneruskan sunnah tersebut dari Hazrat Masih Maud dan sampai saat ini pun terus berlanjut dan insyaallah taala yang akan datang pun akan terus seperti itu. Jahan tak Jamaat Ahmadiyah mein majlis syura ka nizam jari hai, sampai sini berlangsung terus nizam majlis syura di dalam jemaat ini. Iski ek misal maine isse pehle aapke samne rakhi thi. Saya sudah berikan satu contoh sebelum ini di hadapan tuan-tuan. Kisi ko kuch yaad hai? Ada yang ingat? Ke Hazrat Aqdas مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مشورہ کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا. یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام mengumpulkan para sahabat, orang-orang untuk meminta musyawarah. جی جی بالکل درست ہے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جب شدید مخالفت شروع ہوئی تو آپ نے ان حالات میں صحابہ کو قادیان بلایا کہ اس مخالفت کے رد عمل کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے. Ketika ada penentangan yang sudah betul-betul sengit dari pihak penentang, Huzur mengumpulkan para sahabat dan meminta musyawarah, dalam kondisi seperti ini apa yang harus kita lakukan. یہ ایک لحاظ سے جماعت احمدیہ کی پہلی مجلس شورا بھی تھی اور پہلا جلسہ سالانہ بھی تھا. Ini dari sisi ini itu merupakan musyawarah pertama dan jalsah pertama di dalam. Majlis Shura isliye thi ke pehli dafa aur iska jo bulane ka maqsad tha wo mashwara karna tha. Kenapa disebut musyawarah? Karena itu di memanggil, mengundang para sahabat itu dengan tujuan untuk meminta musyawarah dari para sahabat. اور جلسہ اس رنگ میں تھا کہ اس سے آئندہ جلسوں کی ابتدا ہوئی. Kenapa disebut jalsah pertama? Karena setelah itu akan terus berlanjut jalsah-jalsah lain. اور اس کے بعد خلافت اولیٰ کے زمانہ میں بھی وقتاً فوقتاً جب ضرورت ہوتی حضور مشورہ کیا کرتے. Begitu juga pada zaman حضرت خلیفۃُ المسیح yang pertama, حضور selalu meminta musyawarah dari para sahabat juga. جو موجودہ نظام اس وقت مجلس شورا کا جماعت احمدیہ میں رائج ہے, نظام مجلس شورا yang biasa dilakukan di dalam جماعت احمدیہ ini pada saat ini, کہ ہر سال شورا کا اجلاس ہو, یعنی setiap tahun diselenggarakan مجلس شورا, اس کا باقاعدہ آغاز حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے 1922 میں فرمایا. Ini secara resmi didirikan oleh Hadrat Masih Maud alaihi salam pada tahun 1922. Baik. Ji. Ye markazi majlis musyawarat hua karti thi. Dilakukan markazi majlis musyawarat. Ye silsila 1983 تک جاری رہا. سلسلہ ini berlanjut terus sampai tahun 83. 1983 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک اور مجلس شورا کا بھی آغاز فرمایا. ایک اور مجلس شورا pada tahun 83 حضور keempat mengadakan satu lagi majlis syura, jisko international majlis syura kaha gaya, yang disebut dengan international majlis syura, majlis syura internasional. Is majlis syura mein Pakistan se bahar dusre mulkon ke jo numaindagan hain wo jo jalsa par aaye hue the wo shamil hue. Dalam majlis syura ini yang dihadiri oleh para wakil dari setiap negara yang hadir dalam jalsah, iska inekad chand saal hota raha, itu diselenggarakan sampai beberapa tahun. Aur jalsa salana par mukhtalif mumalik ke jo numainde shamil hote wo is majlis shura mein bhi hissa lete, dan berbagai perwakilan dari berbagai negeri yang datang pada jalsa tersebut mereka pun ikut dalam majlis musyawarah tersebut. Ye international majlis shura zyada lamba arsa na chal sake. Majlis syura internasional ini tidak dapat berlangsung lebih lama lagi. Aur iski shakal tabdil karna padi. Dan terpaksa coraknya dirubah. Chunanche Hazrat Khalifatul Masih Rabe Rahimahullah ne majlis syura ke liye ye faisla farmaya. Untuk itu Huzur keempat telah memutuskan untuk majlis syura bahwa آئندہ سے ہر ملک اپنی مجلس شورا خود منعقد کرے, یعنی tahun depan setiap negara silahkan melaksanakan majlis syura masing-masing. چنانچہ اس ارشاد کی تعمیل میں اب اکثر ممالک میں مجالس شورا منعقد ہوتی ہیں. Dalam mengamalkan perintah tersebut, sekarang di berbagai mayoritas negara-negara di dunia melaksanakan syuranya masing-masing. اب ہم مجلس شورا کے کچھ بنیادی قواعد اور کچھ بنیادی آداب کے متعلق بات کریں گے. Sekarang kita akan bicara dengan berbagai بنیادی قواعد, kaidah-kaidah pokok majlis syura, آداب کیا, طریقہ کار کیا ہے, dan adabnya seperti apa, bagaimana cara-caranya. پہلی بات یہ ہے, pertama-tama, کہ مجلس شورا بلانے کا اختیار صرف خلیفۃ المسیح کے پاس ہے. Wewenang untuk mengundang majlis ke dalam majlis syura adalah wewenang dari khalifah. Jab wo mashwara mange, us waktu mashwara diya jata hai. Ketika khalifah meminta musyawarah, saat itulah musyawarah dilakukan. Maine is hawale se bhi chand din pehle ishara diya tha. Saya juga telah mengisyarahkan beberapa hari yang lalu akan hal itu. کہ جس طرف خلیفۃ المسیح سوچ رہے ہوں, جماعت کو توجہ دلا رہے ہوں, اسی طرف سب کو توجہ کرنی چاہیے. Jadi kapanpun خلیفۃ المسیح memberikan pemikiran sesuatu, ke arah itu pula lah pemikiran jemaat harus tertuju dan mengamalkannya. خود آگے بڑھ بڑھ کر نئے نئے مشورے دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. Tidak perlu untuk menambah-nambah ataupun خلافت کا مقام انتہائی ادب کا ہے. Jadi maqam seorang khilafat, khalifah adalah menuntut suatu rasa hormat yang luar biasa. Khalifatul Masih majlis syura bulatte hain. Khalifatul Masih mengundang ke majlis syura. Kamabesh sari duniya mein wahi bunyadi qawaid hain jo markaz mein jari the. Lebih kurang kaidah-kaidah pokoknya adalah sama seperti yang dilaksanakan di markaz sana. Baz jaga hasbe halat mamuli farak maujud hai, lekin uski koi aisi khas zikr karne ki zarurat nahi. Terkadang rule tadi, kaidah tadi menyesuaikan dengan kondisi di berbagai tempat, tapi itu tidak banyak jumlahnya. Majlis شورا کا طریقہ کار بالعموم یہ ہوتا ہے. Cara-cara majlis syura pada umumnya adalah sebagai berikut. کہ حضور یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ فلان تاریخ کو یا فلان وقت مجلس شورا ہوگی. حضور memutuskan yakni tanggal ini atau waktu ini akan diadakan majlis syura. مجلس شورا کا مرکز میں سیکٹری پرائیویٹ سیکٹری ہوتا ہے. Sekretaris Majlis Syura Markaz adalah private secretary. Jadi, jo, kerana Majlis Huzur bula rahe hain, lehaza Huzur ka jo secretary hai, wohi Majlis ka secretary hota hai. Karena yang mengundang itu Huzur, untuk itu yang bertindak sebagai sekretaris adalah private secretary Huzur. Iske liye jamaaton ko aur idaron ko likh diya jata hai ki falan tareekh ko majlis e shura bulai gayi hai, agar aapke zehen mein koi tajweez ho to markaz mein bhijwa dein. Untuk itu disampaikan surat-surat undangan kepada para badan-badan atau negara-negara, jemaat-jemaat, bahwa tanggal sekian akan diadakan syura, dan jika ada usulan apapun silakan sampaikan. Iske liye تمام جماعت احمدیہ کے افراد میں سے اگر کوئی شخص کوئی تجویز دینا چاہتا ہے. Untuk itu jika di antara anggota jemaat ada yang ingin menyampaikan usulannya, تو وہ اپنی تجویز اپنی جماعت کو دے گا. Dia akan menyampaikan usulannya itu kepada jemaatnya. وہ جماعت اور مجلس عاملہ اس پر غور کرے گی. Lalu jemaat dan majlis amilah akan merenungkannya, menggodoknya. Agar wo samjhein ki waqiatan ye tajweez majlis shura mein pesh karne ke laiq hai. Jika dalam pandangan majlis amilah atau pengurus jemaatnya itu usulan si anggota tadi perlu untuk disampaikan, maka itu akan disampaikan. تو وہ اس تجویز کو اپنا لیتے ہیں. Maka akan disampaikan usulan tadi jika layak. اور اگر وہ سمجھیں کہ یہ مناسب نہیں ہے تو اس کو رد کر دیتے ہیں. Jika majlis amilah menganggap usulannya tidak layak untuk disampaikan ke pusat, maka akan ditolak. جب ایک جماعت ایک تجویز کو قبول کر لیتی ہے, jika suatu jemaat menerima suatu usulan, تو پھر وہ تجویز اس شخص کی جس نے پہلی دفعہ پیش کی ہوتی ہے انفرادی نہیں رہتی. Maka usulan yang datang dari seorang individu anggota jemaat tadi sudah bukan individu lagi sekarang coraknya kalau sudah terima menjadi usulan jemaat. Balke wo tajwiz us jemaat ki ban jati hai. Usulan itu menjadi corak jemaat jadinya bukan individu lagi kalau sudah terima. Samajh aagi? جب وہ جماعت اس تجویز کو قبول کر لیتی ہے تو پھر وہ مجلس عاملہ اس تجویز کو مناسب الفاظ دے کر مرکز میں بھجوا دیتی ہے کہ ہماری طرف سے یہ تجویز ہے. Ketika jemaat menganggap usulan ini layak, maka jemaat mengedit lagi bahasanya dengan yang lebih pas lalu diserahkan ke markaz sebagai usulan dari jemaat tersebut. مرکز میں جماعتوں کے علاوہ مرکزی انجمنیں بھی موجود ہیں. Di markaz selain dari majlis amilah ada juga majlis anjuman. Markazi anjuman. Sorry, markaz anjuman anjuman markazi. Lihaza baz dafa baz markazi anjumane ya unke baz dafatar bhi koi tajaviz majlis shura ke liye pesh karte hain. Untuk itu terkadang anjuman anjuman markazi tadi pun menyampaikan usulan-usulannya ke markaz. جو جماعتوں کی طرف سے تجاویز موصول ہوتی ہیں, usulan-usulan yang diterima dari jemaat-jemaat, private secretary جو مجلس شورا کا secretary بھی ہوتا ہے, private secretary yang dalam hal ini bertindak sebagai sekretaris syuro, اس تجویز کو دیکھتا ہے, melihat, menelaah usulan-usulan tersebut, کہ یہ تجویز کس department سے متعلق ہے, yakni usulan ini berkaitan dengan departemen apa, bidang apa. Maslan rishta nata ke masail ke mutalliq kisi jemaat ne koi tajweez di hai. Misalnya suatu jemaat mengusulkan masalah rishta nata, to wo nazarat rishta nata ko wo tajweez bhijwa denge. Maka usulan tersebut akan dikirim kepada nazarat rishta nata. اگر تبلیغ سے متعلق ہے, تربیت سے متعلق ہے تو اصلاح و ارشاد کو بھجوا دیں گے. Jika berkenaan dengan tabligh, maka akan dikirim kepada islah wa irsyad. Tahrike jadid se mutalliq hai to wo tajweez tahrike jadid ke paas aa jayegi. Jika usulannya tahrik jadid, akan dikirim ke bidang tahrik jadid. Agar waqfe jadid se mutalliq hai to waqfe jadid ke paas chali jayegi. Begitu juga waqfe jadid wagaira wagaira dan lain-lain. Phir wo department us tajweez ke mutalliq apni ek tafseeli report pesh karta hai. Lalu departemen-departemen tadi membuat suatu laporan rinci berkenaan dengan itu, jisme badi wazahat ke sath ye zikr hota hai ke ye tajweez achhi hai, isko majlis shura mein pesh hona chahiye, yani di dalamnya ditulis bahwa usulan ini sangat baik dan perlu atau layak disampaikan ke syura, kata departemen itu, aur isme ye ye baatein zere gaur aa sakti hain, dan ada beberapa hal penting yang perlu untuk direnungkan di dalam syura ini. Ya, wo ye report dete hain ki is tajweez ka taluq intizami mamlaat se hai, majlis shura se iska taluq nahi hai. Atau departemen mengatakan usulan ini berkaitan dengan pengaturan administrasi, tidak ada kaitannya dengan syura. Lihaza syura ke qawaid ke mutabiq intizami mamlaat syura mein discuss nahi hote. Sesuai dengan peraturan syura, urusan administrasi tidak dibahas di syura. Ya, wo ye report dete hain, atau mereka melaporkan bahwa ke ye tajweez agar che achhi hai, meskipun usulan ini baik, lekin is tajweez par pehle se hi amal ho raha hai, tapi usulan ini sudah diamalkan sebelumnya juga, aur is tarah hum is tajweez par pehle se amal kar rahe hain, dan sejak semula kita sudah mengamalkan usulan ini. lihaza isko dobara majlis syura mein pesh karne ki zarurat nahi hai. Untuk itu usulan ini sudah tidak perlu lagi disampaikan ke syura karena sudah diamalkan. Ya wo ye likhte hain ki isi kisam ki ek tajweez isse pichle saal ya usse pichle saal majlis syura mein pesh ho chuki hai. Atau usulan yang senada dengan ini sudah pernah disampaikan ke syura sebelumnya. Aur syura majlis syura ke qawaid ke mutabik ek tajweez 3 saal se pehle pehle dobara pesh nahi ho sakti. Jadi sesuai dengan aturan syura bahwa satu usulan tidak dipersembahkan sekurang-kurangnya 3 tahun. Lihaza iski zarurat nahi hai. Untuk itu tidak perlu disampaikan ke syura lagi. To is tarah wo apni report wapas secretary ke paas bhijwa dete hain. Untuk itu laporan tadi bisa kembali lagi kepada sekretaris yang bersangkutan. Secretary ye tamam tajaweez huzur ki khidmat mein bhijwa dete hain. Private secretary maksudnya kisko bheja huzur ko halanke kabool nahi hua sari kabool hui hai ya nahi hui sari huzur ke paas jati hai. Acha ji, jadi laporan yang datang dari departemen tadi meskipun apakah itu diterima ataupun tidak laporannya, private secretary sebagai sekretaris menyerahkan kepada huzur semua itu. Sari tajawiz jo private secretary ke paas aati hain chahe wo kabool ho ya na ho. Jadi laporan yang kembali lagi kepada sekretaris, private secretary, apakah usulan itu diterima atau tidak, semuanya diserahkan kepada huzur. Wo sari huzur ki khidmat mein pesh hoti hain. Huzur unko dekh kar faisla farmate hain ke tajweez ko majlis-e shura mein pesh kiya jaye ya na kiya jaye. Lalu huzur lah yang memberikan keputusan final apakah usulan-usulan tadi layak untuk disampaikan ke syura atau tidak. بعض دفعہ حضور رپورٹ جو ڈپارٹمنٹ نے دی ہوتی ہے اس سے اتفاق فرماتے ہیں. Terkadang huzur menyetujui sepakat dengan apa yang diusulkan oleh departemen اور تجویز کو رد کر دیتے ہیں. Dan huzur menolak usulan yang tidak perlu disampaikan tadi ke syura. اور بعض دفعہ حضور تجویز سے اتفاق فرماتے ہیں اور رپورٹ کو رد کر دیتے ہیں. Terkadang huzur sesuai sepakat dengan usulan itu dan menolak pendapat departemen yang tidak menerima usulan tadi. Chunache is par ek agenda tayar hota hai. Lalu disiapkanlah sebuah agenda jisme huzur ne jin tajaweez ko qubool kiya hota hai wo darj ki jati hain, yang di dalamnya huzur mencantumkan usulan-usulan yang diterima. Pehle syura ke ijlas mein wo agenda padhkar sunaya jata hai. Pada agenda pertama syura, pada acara syura pertama syura, agenda tadi dibacakan. Phir har tajweez ke liye ek committee banayi jati hai. Lalu untuk satu usulan dibuatlah satu komite. Ye ek badi committee hoti hai. Ini merupakan komite besar jo syura ke numaindgan mein se banayi jati hai, yang dibuat dari antara anggota atau peserta syura sendiri. Committee ke memberan ka intikhab bhi syura ke memberan khud karte hain. Memilih anggota komite itu pun dipilih oleh para anggota syura sendiri. Wo naam pesh karte hain, jiska bhi naam pesh ho jaye wo shamil ho jata hai. Siapapun nama yang diusulkan untuk masuk ke komite itu semuanya masuk satu demi satu. Lekin اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ ایک ہی علاقہ یا ایک ہی شہر کے سارے لوگ ایک کمیٹی میں نہ آ جائیں. Tapi diperhatikan juga bahwa jangan sampai orang-orang dari daerah yang sama jangan masuk ke satu komite yang sama. اور ایسا نہ ہو کہ کسی علاقہ کے لوگ بالکل رہ جائیں. Jangan sampai ada daerah dari daerah lain itu terlantar. لیکن یہ فیصلہ کرنا ممبران کا کام ہے کہ وہ کسی کو کمیٹی کا ممبر مقرر کرنے کے لیے نامزد کریں یا نہ کریں. Tapi itu keputusan tergantung kepada peserta syura itu sendiri, apakah memasukkan nama ini ke komite tersebut atau tidak. تقریباً 40 سے 50 افراد پر مشتمل کمیٹی بنتی ہے. Lebih kurang di dalam satu komite itu ada 40 atau 50 orang anggotanya. پھر اس کمیٹی کا ایک صدر انہی ممبران میں سے مقرر کیا جاتا ہے. Lalu di dalam komite-komite itu dibuat sadar atau ketuanya جو اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اس لائق ہو. yang layak untuk menjabat ketua dalam komite tersebut? Komite ka secretary wo hota hai jis department se mutalliq wo tajweez ho. Sekretaris komite itu adalah orang yang diusulkan dari departemen tadi. Maslan agar tajweez islah urshad se mutalliq hai to nazar islah urshad committee ka secretary hoga. Nazir islah urshad department ka head nazir hai na, jo bhi department ka head hai wo us sub committee ka secretary hoga. Sadr secretary ban jate hain. Hai nazir क्या सॉरी नाजिर इस्लाह इरशाद सेक्रेटरी बन जाते हैं सदर नहीं बनते सदर मेंबरान में से कोई होता है जो डिपार्टमेंट का हेड है वो सेक्रेटरी होता है jadi misalnya dari departemen tabligh atau tarbiyah mereka dia yang menjadi sekretaris di dalam komite tersebut otomatis agar wo budget ka mamla hai to maal wale secretary ban jayenge. Jika berhubungan dengan budget, maka yang bertindak sebagai sekretaris adalah orang mal tentunya. Or isi darajis department se mutalliq agar rishta nata se mutalliq ho to secretary rishta nata wale honge. Maksudnya sekretaris mal tadi maksudnya. Terus juga mengenai rishta nata, sekretaris rishta nata yang menjadi sekretarisnya. Wasiyat se mutalliq tajweez hai to secretary wasiyat jo hai wo us committee ka secretary hoga. Jika berhubungan dengan al-wasiat, maka yang menjadi sekretaris di dalam komite tersebut adalah sekretaris al-wasiat. Ye sab committee raat ko baithkar apni meeting karti hai. Semua komite-komite ini duduk di malam hari dan melakukan meeting di masing-masing. Aur tajweez par har pehlu se gaur karti hai. Dan merenungkan dari berbagai sisi usulan-usulan yang masuk kepadanya. Aur apni sifarishat murattab karti hai dan merunut mentertibkan rekomendasi-rekomendasi yang datang kepadanya. Is tajweez par is tarah hum amal kar sakte hain. Yakni dari usulan itu inilah yang bisa kita amalkan. Ya is tajweez par amal karne ke liye in umur ki taraf tawajjuh karne ki zarurat hai. Atau untuk mengamalkan usulan tersebut kita akan mengarahkan pandangan kepada berikut hal-hal berikut. Badi bariki aur gehrai mein jaakar ye sifarishat murattab ki jati hain. Rekomendasi tadi dirunut sampai pada kedalaman. Jab ye sifarishat murattab ho jati hain, ketika rekomendasi-rekomendasi itu sudah dirunut ditertib, to agle din subah majlis-e-shura ke intikhab mein ijlas mein ye sifarishat pesh ki jati hain. Maka pada hari berikutnya pagi-pagi rekomendasi tadi disampaikan di majlis syura. Pehle tajweez padhkar sunai jati hai. Pertama usulan tadi dibacakan. Phir us tajweez par sab committee ne jo sifarishat di hoti hain wo padhkar sunai jati hai. Lalu rekomendasi yang dibuat oleh komite tersebut dibacakan juga. Aur uske baad shura ke memberan ke liye forum open kiya jata hai ke unme se jo koi apni tajweez pesh karna chahe wo kar le. Lalu dibuka di open kepada seluruh peserta majlis syura siapa yang ingin mazid karna chahe. Ha uske alawa sab committee ke sifarishat ke alawa wo samjhe ke koi cheez reh gayi hai wo shamil karwa de. Theek hai. Jika menurut peserta yang lain masih ada kekurangan di dalam rekomendasi tadi atau usulan tadi, yang lain pun bisa menambahkan seluruh majlis syura peserta. Ya, agar wo ye samjhein ki falan sifarish durust nahi hai, to uska bhi izhar kar sakte hain. Atau si peserta syura menganggap rekomendasi ini tidak betul, dia bisa menyampaikan usulannya. Lekin isme ek cheez maddenazar rehti hai. Namun yang perlu diperhatikan adalah ek to tajweez se wo fard ikhtilaf nahi kar sakta jiski jamaat ki taraf se tajweez aayi ho. Namun peserta syura tadi tidak bisa menolak usulan yang datang dari jemaat. Isliye ki uske paas mauka tha ki jab jamaat mein wo tajweez discuss ho rahi thi wahan wo itraz karta apni committee se na جب جماعت میں پہلی دفعہ کسی نے پیش کی, جماعت میں مجلس عاملہ کی میٹنگ ہوئی, وہاں ڈسکس ہوئی, اس وقت اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا. یعنی ketika sebelum kusyura kan ada rapat dulu di jemaat masing-masing menyampaikan usulan. Waktu rapat itu dia tidak mengusulkan apa-apa, di syura kok bicara gitu. Bukannya di rapat sebelum syura itu dia menolak usulan itu, di syura dia baru nolak. Jemaat mein us wo ittefaq kar chuka hai is tajweez se, karena jemaat sudah sepakat bulat dengan usulan tersebut. Lehaza ab uska ye haq nahi hai ki yahan aakar wo kahe ki mujhe is tajweez se ittefaq nahi hai. Sekarang dia tidak berhak lagi untuk menolak usulan tersebut di majelis syura. Isi tarah agar sab committee ka koi member us tajweez se ittefaq karta hai to wo bhi majlis shura ke ijlas mein aakar usse ikhtilaf nahi kar sakta. Begitu juga anggota komite, kan rapat komite sendiri, dia tidak bisa menolak pendapat yang datang dari komite sendiri di syura gitu. Isliye ki usne sab committee mein usse ittefaq kiya hai, karena dia sudah setuju ketika rapat komite dengan usulan tersebut. To ab uska haq nahi hai ki wahan ittefaq kare, yahan aake ikhtilaf shuru kar de. Dia tidak berhak lagi, wong dia sudah itaat, sudah setuju dengan rapat komite, di syura malah menolak. Sawai iske ke sab committee ke ijlas mein usne ye note karwaya ho ke mujhe is tajweez se ittefaq nahi hai aur main apni raaye majlis shura ke ijlas mein pesh karunga. Kecuali, ini ada kecualinya, ketika rapat komite orang itu menyatakan bahwa saya tidak sependapat dengan usulan ini, saya akan naik banding nanti ke syura. Sudah ada perjanjian ketika rapat komite. To agar to usne ye apna ikhtilafi note darj karwa diya hai to uski raaye ka haq mehfooz rehta hai. Jika note penentangan dia, pernyataan dia tidak setuju dengan usulan ini ada, sudah dia buat, maka dia bisa berhak untuk menolak usulan tersebut di syura. Lekin agar usne ye note darj nahi karwaya to samjha jayega ki usne sab committee ki sifarishat se ittefaq kiya hai. Sebaliknya kalau tidak ada note catatan penentangan tadi, dia sudah tidak punya hak lagi untuk menentang di syura apa hasil-hasil dari komite ini. Jab komite ki sifarishat majlis syura ke ijlas mein pesh ho jati hain, ketika rekomendasi dari komite disampaikan di syura aur majlis syura ke arakin us par apni ara ka izhar kar lete hain, dan anggota majlis syura semua menyampaikan pendapat-pendapatnya, to uske baad majlis shura mein intikhab karwaya jata hai ke kitne arakin is tajweez ke haq mein hain aur kitne iske khilaf hain. Lalu dibuatlah voting isi ko ji voting haat khada karke ya khade hokar lalu dipersilakan untuk dipungut suara, ada berapa di antara peserta syura yang setuju atau ada berapa yang menentang usulan ini, rekomendasi ini. اس میں تجویز اور سفارشات دونوں کے متعلق رائے لی جاتی ہے, یعنی berkenaan dengan usulan maupun rekomendasi itu kedua-duanya dipungut suara. اس کے بعد تجویز, سب کمیٹی کی سفارشات, مجلس شورا کی رائے حضور کی خدمت میں آخری منظوری کے لیے پیش کر دی جاتی ہے. Lalu usulan tadi, rekomendasi dari syura tadi untuk mendapatkan keputusan final disampaikan kepada Hazrat Khalifah. Huzur us par akhri faisla farmate hain. Huzur menyampaikan keputusan finalnya. Chahe to majlis shura ki sifarishat ko qabool farma le. Apakah huzur terpulang kepada huzur apakah mau menyetujui usulan tersebut atau rekomendasi tersebut? Chahe to unko rad kar de. Huzur berhak untuk menolaknya. چاہے تو ان پر مزید رہنمائی فرما دیں, atau huzur memberikan hidayah, hidayat ya petunjuk yang lebih lagi, ya اس میں جو کمیاں ہیں ان کی نشاندہی فرما دیں, atau apa-apa yang kurang dari usulan atau rekomendasi tersebut huzur bisa menambahkan lagi. مجلس شورا کا ایک اجلاس اس لیے ہوتا ہے, مختلف اجلاسات چل رہے ہیں نا, مجلس شورا کے اجلاس میں ایک سٹنگ کے دوران جو تجاویز رد کی جاتی ہیں ان کو بھی پڑھ کر سنایا جاتا ہے. کہاں پہ؟ مجلس شورا کے اجلاس میں ایک سیٹنگ کے دوران. اچھا جی. دلام ساتو سیسی مجلس شورا ادا ساتو مجلس سیشن سیسی yang di mana dibacakan usulan-usulan yang ditolak. Jisme bataya jata hai ke falan jamaat ki taraf se ye tajweez aayi thi. Di sana disampaikan bahwa ada datang usulan ini dari jemaat-jemaat ini. Aur is par department ne ye raaye di thi. Dan atas hal itu departemen yang bersangkutan memberikan pendapatnya. Aur is wajah se is tajweez ko rad kar diya gaya hai. Untuk itu usulan ini ditolak di sini. اور اس کو حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا. Dan usulan yang ditolak itu disampaikan juga kepada huzur. اور حضور نے اس پر یہ ارشاد فرمایا ہے. Dan huzur beginilah komentar huzur. Keputusan huzur. یہ رد شدہ تجاویز صرف پڑھ کر سنائی جاتی ہیں. Jadi usulan-usulan yang tertolak tadi hanya dibacakan saja. ان پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. Tidak diizinkan untuk dibahas lagi. کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ جس تجویز کو رد کیا جا چکا ہے دوبارہ اس پر کوئی بات کرے. Siapapun tidak ada yang diizinkan untuk membahas lagi keputusan-keputusan yang sudah ditolak. مجلس شورا کے حوالہ سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض نہایت ہی اہم ہدایات فرمائی ہیں. Berkenaan dengan syura, huzur kedua telah menyampaikan bermacam berbagai petunjuk yang sangat penting. حضور نے 1922 کی مجلس شورا میں یہ ہدایات فرمائی تھی. حضور menyampaikan petunjuk tersebut pada syura tahun 22. اگر آپ لوگوں کو یہ موقع ملے تو 1922 سے لے کر 1925 تک جو مجالس شورا کی رپورٹس ہیں وہ پڑھ لیں. Jika ada yang sempat silakan membaca laporan majlis syura dari tahun 22 sampai 25. جس میں حضور نے ممبران مجلس شورا کے لیے مختلف ہدایات دی ہوئی ہیں. Di dalamnya huzur menyampaikan berbagai petunjuk berkenaan dengan syura. اس میں حضور نے جو ہدایات دی ہیں ان میں سے ایک دو وقت کی رعایت کے ساتھ میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. Hanya beberapa saja yang dapat disampaikan karena waktu tinggal sedikit lagi. Di antara petunjuk-petunjuk itu حضور نے فرمایا ہے کہ جو رائے دینی ہے وہ نیک نیتی سے دینی ہے. Siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya, dia harus sampaikan dengan niat yang tulus. اور جماعت کے فائدہ کے لیے دینی ہے. Dan disampaikan dengan berpikir untuk manfaat jemaat. اس لیے نہیں دینی کہ یہ تجویز فلان شخص یا فلان جماعت کی طرف سے آئی ہے یا فلاں آدمی میرا دوست ہے اس نے اس کے حق میں رائے دی ہے تو میں بھی اس کے حق میں ہوں. Janganlah memberikan pendapat dengan berpikiran bahwa si Anu adalah teman saya atau si Anu berasal dari jemaat ini, cabang ini. یا اس پر فلاں شخص نے رائے دی ہے اور وہ شخص میرا مخالف ہے لہٰذا میں نے اس کی مخالفت اب کرنی ہے. Atau si Anu telah menyampaikan pendapat ini tapi dia adalah penentang saya, untuk itu saya akan sampaikan jawaban penentangan balik kepadanya juga. Isi tarah huzur ne ye hidayat bhi farmayi hai. Begitu juga huzur bersabda bahwa ke majlis shura mein jo ara di jaye wo jazbaat ki bajaye dalam shura pendapat yang disampaikan alih-alih disampaikan dengan gejolak emosi hakikat par mabni ho, harus berpokok kepada hakikat. Facts par mabni ho, kepada kenyataan. Sirf jazbati takarir na ho, jangan hanya ceramah atau pidato yang bergejolak yang menggebu-gebu. Fir huzur ne ye bhi hidayat farmayi hui hai. Huzur pun memberikan petunjuk کہ جب ایک بات ایک شخص بیان کر چکا ہے ketika satu hal telah dijelaskan oleh seseorang تو پھر ضروری نہیں ہے کہ دوسرا شخص اسی بات کو دہرائے. Tidaklah penting, tidaklah mesti orang lain mengulanginya lagi. مجلس شورا کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ضرور تقریریں کریں اور وقت ضائع ہو. Tujuan majlis syura bukanlah untuk anda mesti harus bicara dan menyia-nyiakan waktu majlis syura. Jab ek baat ek shakhs bayan kar chuka hai, ketika satu poin telah diterangkan oleh orang lain aur aapke zehen mein bhi wahi baat thi dan di benak Anda juga sama poinnya to phir majlis e shura ka time bachayein aur sirf itna bayan kar dein ki meri raaye fulan shakhs bayan kar chuke hain. Janganlah membuang-buang waktu majlis syura, sampaikan saja bahwa pendapat saya sudah disampaikan oleh si Anu tadi. Zaruri nahi ke waktu zaya kiya jaye aur lambi-lambi takreerein ki jaye. Jangan juga menghabis-habiskan waktu dengan berbicara panjang lebar di syura. Bunyadi baat jo baar-baar huzur ne dohrayi hai. Hal yang mendasar yang berkali-kali ditekankan oleh huzur kedua wo yahi hai ke huzur ne farmaya hai ke jamaat ke faida ke liye zati ana ko balae taak rakh kar faisle kiye jaye aur ara di jaye. Jadi demi untuk kemaslahatan jemaat emosi pribadi tadi ditekan demi untuk manfaat jemaat tadi. Jazakumullah. Jazakumullah. Rule kanun. Cekar wae coba.